Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku jamaah pengajian di Masjid Ar-Rahmah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid yang mulia ini di dalam keadaan sehat, di dalam keadaan sempat, di dalam kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan juga kenikmatan usia. Allah Subhanahu wa taala tasih paring kita gesang kehidupan, kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan amal kesainan, amal ibadah ingkang saged menambah bekal sangu kita nanti di dalam kehidupan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian hikmah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 155 150 gangsal. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menerangkan kepada kita tentang kehidupan dunia adalah tempat panggilan ujian. Bahwa kehidupan dunia itu memang seluruhnya ujian bagi manusia. Dan tiang manusia niku mboten saged lepas, tidak bisa menghindar, tidak bisa berpindah dari ujian-ujian selama masih di dalam kehidupan dunia. Kita harus memahami dan kita harus menyadari, ya, sampai nanti kalau kita sudah berpindah di kehidupan akhirat, di alam kubur, seseorang mendapatkan kenikmatan kubur atau masuk ke dalam surga, baru kita istirahat dari ujian-ujian di dunia. Tetapi selama kita masih di dunia, semuanya adalah ujian dan cobaan. Saat kita bahagia, senang, di atas dan kaya, ini ujian kepada kita. Dan juga saat kita di bawah, kita mendapatkan kesempitan, kesedihan, kita mendapatkan ujian-ujian itu juga merupakan cobaan. Iya, kesedihan, kemiskinan itu juga ujian. Kekayaan, kebahagiaan itu ujian. Maka semua yang ada dalam kehidupan dunia itu adalah ujian, sehingga kita harus waspada, harus hati-hati, dan sangat mampu bersikap yang benar, mampu bersikap yang benar. Saat kita di atas bahagia, bagaimana kita menjadi orang yang bersyukur? Dan saat kita di bawah, kita bersedih, kita menjadi orang yang sabar. Ya, mari kita bahas lebih lengkapnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wastamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, walanabluwannakum, dan pasti Allah di dalam ayat ini memberikan penguatan, penekanan. Di dalam bahasa Indonesia adalah kepastian. Dan pasti, mesti, ya, Allah itu akan menguji kita. Ya, jadi kita dalam kehidupan dunia itu pasti akan diuji Allah. Kita tidak akan mungkin bisa lari atau menghindar. Harus kita hadapi. Ujian itu harus kita hadapi dengan kebaikan, dengan ketabahan. Walanabluwannakum bisyai'in, kami akan uji, pasti uji kalian dengan syai'in minal khaufi, dengan sedikit rasa takut. Walju, dan sedikit rasa kelaparan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ujian itu hanya ringan. Ujian yang kita hadapi, yang Allah berikan di dunia itu hanya ringan. Dengan sedikit Allah jelaskan, namung sekedik bisaiin minal khaufi, namung sekedik dari raos ajrih, rasa ketakutan. Tidak rasa takut yang menyeluruh, tidak ada rasa takut yang besar, karena kita boten sakit, tidak akan mampu menghadapinya kalau rasa takut itu keseluruhan. Tetapi hanya sekedik, sedikit, sebagian dari rasa takut, dan sedikit sebagian dari rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, dan Allah akan menguji kita dengan kekurangan harta. Ya, terkadang harta kita berkurang. Wal anfus, dan berkurangnya jiwa, kematian saudara kita, keluarga kita, ada yang meninggal, ini ujian. Wal thamarat, dan juga kekurangan dari buah-buahan, hasil pertanian, gagal panen. Ya, ini juga terkadang kita mengalami ujian-ujian tersebut. Wa basyiris sabirin, di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala jelaskan, dan sampaikanlah kabar gembira, kebahagiaan, dan keberuntungan dumateng sabirin, tiang-tiang ingkang saged bersabar di dalam menghadapi segala macam ujian iki. Saged sabar, menerima, tabah, dan bersikap yang benar. Ya, ini kesimpulan atau inti sekilas dari surat Al-Baqarah ayat 155. Pasti Allah akan menguji kita di dalam kehidupan dunia, dan kebahagiaan, kegembiraan, dan hasil yang baik bagi orang-orang yang mampu bersabar. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dari ayat di atas bisa kita ambil beberapa pelajaran dan kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa kehidupan dunia adalah tempat ujian. Ya, tadi di dalam ayat Allah walanabluwannakum, dan pasti Allah akan menguji. Ya, suatu kepastian. Tidak akan bisa lepas, tidak akan bisa menghindar. Ini sudah merupakan ketentuan dari Allah yang tidak akan bisa berubah, bahwa kehidupan dunia adalah tempat ujian bagi kita. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata." Dialah Allah. Allah niku ingkang khalaqal mauta, ingkang nyiptakaken kematian, wal hayata. Allah menciptakan kehidupan. Ya, jadi kehidupan. Dulu kita mati, dereng enten. Kita dulu benda mati saat belum lahir. Kita adalah benda mati. Wal hayata. Kemudian Allah menciptakan kehidupan bagi kita. Ya, Allah meniupkan arwah, nyawa. Kemudian kita lahir di dalam kehidupan dunia ini, tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, menguji kita. Jadi kita hidup di dunia itu memang untuk ujian. Ujian, Allah ingin melihat sikap kita. Allah ingin melihat perilaku kita. Apakah kita pantas untuk masuk surga, atau kita memang pantas menjadi penghuni neraka. Ya, ada ujian-ujian yang harus kita lalui. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita, siapa di antara kita, di antara kamu yang lebih baik amalannya, ingkang paling sae amalanipun. Ya, amalan niku termasuk raos syukur, bersyukur saat kita mendapatkan kebahagiaan. Allah ingin melihat sikap kita yang benar. Mampukah kita bersyukur saat kita diberikan ujian dan cobaan? Allah ingin melihat bagaimana sikap kita. Apakah kita mampu bersabar? Ini termasuk amalan. Siapa yang paling baik sa'i amalanipun. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah itu maha perkasa, ya, dan maha pengampun atas kekurangan yang kita lakukan. Ini faedah yang pertama, bahwa kehidupan dunia ini memang ujian bagi kita. Jadi kita harus waspada, kita harus mampu bersikap yang benar. Kemudian ingkang nomor kali yang perlu kita ketahui pula, bapak-bapak, ibu-ibu dan sederet-sederet jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ujian Allah niku ada dua macam, dua bentuk, dua bagian di dalam gesang kehidupan kita. Karena gesang kehidupan kita niku tidak bisa lepas, mboten saged lewat dari kalih perkawis. Yang pertama adalah kebahagiaan. Kita hidup di dunia itu terkadang kita bahagia, kita senang, kita kaya, kita di atas. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kesedihan. Kita berada di bawah, kita miskin. Ya, ini keadaan tiang manusia itu hanya kalik. Kalau tidak bahagia, ya dia sengsara. Kalau tidak senang, ya sedih. Ya, maka ujian Allah itu semuanya meliputi dua bentuk tersebut. Saat kita bahagia, kaya dan senang, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kehidupan dunia itu ujian, boten saged lepas. Saat kita bahagia pun, kekayaan pun itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saat kita sedih, saat kita berada di bawah, itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang banyak manusia tiang-tiang niku yang boten ngertos, tidak sadar, adalah saat mendapatkan kebahagiaan, saat mendapatkan kegembiraan, dia merasa itu bukan ujian dari Allah. Dia merasa itu bukan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia itu yang memahami, mengira pilih ujian dan cobaan itu hanya berupa kemiskinan, kesedihan, itu ujian dari Allah. Ya, sehingga kadah tiang niku berkata saat miskin, saat dia sedih, ya Allah, hidupku penuh dengan ujian dan cobaan. Kenapa hidupku penuh ujian dan cobaan? Tapi saat dia bahagia, gembira, kaya, dia mengatakan, ya Allah, saya sudah lepas, saya sudah terbebas dari ujian dan cobaan. Ya, ini keliru, tidak betul, kelentu. Yang benar adalah bahwa kebahagiaan, kekayaan itu ujian dari Allah. Kesedihan juga ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita sikapi dengan benar. Ujian yang berupa kesedihan tadi sudah diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Yang di atas Allah menerangkan kepada kita, walanabluwannakum, Allah akan menguji kalian dengan bagian dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk kesedihan, bentuk-bentuk ujian berupa kesedihan dan kekurangan. Tetapi ada ujian yang berbentuk kebahagiaan, kegembiraan. Ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml ayat 40. Ini kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nggih, kita ngertos, kita paham bahwa Nabi Sulaiman itu seseorang yang mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Amargi napa, bapak-bapak, ibu-ibu? Amargi Nabi Sulaiman itu seorang nabi dan seorang raja. Nabi artosipun agamanipun sae, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dari sisi agama. Dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kebahagiaan, kegembiraan dari sisi agama. Nabi Sulaiman juga mendapatkan kenikmatan berupa raja, punya kerajaan, punya kekayaan, punya kekuasaan yang luar biasa. Bahkan disebutkan Nabi Sulaiman itu mempunyai mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di, mempunyai kekuasaan, kerajaan yang tidak boleh mboten angsal diberikan kepada seorang pun di muka bumi selain Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mempunyai kekuasaan seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di, kekuasaan yang tidak bisa diberikan kepada seorang pun di muka bumi. Karena Nabi Sulaiman itu Allah berikan kekuasaan bisa menguasai jin, jin-jin tunduk di bawah perintah Nabi Sulaiman. Binatang-binatang, hewan-hewan, kewan-kewan tunduk patuh di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Angin, gunung, semuanya tunduk patuh dengan kekuatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, diceritakan di dalam surat An-Naml ayat ke-40 ini kisah Nabi Sulaiman saat memindahkan singgasana Ratu Saba, Ratu Saba yang punya singgasana kursi kerajaan di negeri Yaman. Kemudian Nabi Sulaiman itu di Syam, Palestina, ya, sejarah 900 kilo lebih. Kalau naik pesawat niku nggih 2 jam 3 jam sakniki antara Yaman dan Palestina. Kemudian dikisahkan Nabi Sulaiman ini punya prajurit, punya anak buah yang bisa memindahkan kursi singgasana Ratu Saba dengan sekejap mata. Ya, bisa berpindah dengan 1 detik, 2 detik sudah bisa datang di kerajaan Nabi Sulaiman. Maka saat Nabi Sulaiman mengetahui bahwa dia mempunyai kerajaan kekuatan yang luar biasa tadi, singgasananya sudah berpindah, maka beliau mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini merupakan kemurahan anugerah dari Tuhanku, Rabbku. Liyabluwani, sebagai ujian dan cobaan bagiku. Nabi Sulaiman mengatakan, semua kerajaan, semua kekayaan, semua kekayaan, kekuatan itu liyabluwani, sebagai bentuk ujian bagiku. A'ashkuru am akfur, apakah saya mampu menjadi orang yang bersyukur atau orang yang ingkar? Ya, ini di dalam surat An-Naml disebatakan, dijelaskan bahwa kekayaan, bahwa kerajaan, kekuatan itu ujian juga bagi seorang manusia. Dan juga di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-A'raf ayat 168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa balawnahum," dan kami uji mereka manusia. Dados Allah menguji kita manusia, "bil hasanati," terkadang Allah niku menguji kita dengan hasanat, kesainan-kesainan, kekayaan, kebahagiaan, ya, kegembiraan. Ini ujian. Wasayyiati, dan terkadang Allah menguji manusia dengan yang jelek-jelek, kesedihan, kemiskinan. La'allahum yarji'un, tujuannya agar mereka bisa dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang harus kita pahami, Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan kita di dunia ini semuanya ujian. Dan ujian itu terkadang berupa kesedihan, kemiskinan, tapi juga bisa berupa kekayaan, kebahagiaan. Ini harus kita pahami, semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia banyak yang lupa, saat kaya, saat bahagia, kadah ingkang kesupen, banyak yang lalai, banyak yang menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ujian berupa kekayaan, kebahagiaan itu mungkin terkadang itu lebih berat daripada ujian berupa kemiskinan, ujian berupa kesedihan. Karena apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Karena banyak tiang itu manusia kalau diuji dengan kemiskinan, dengan kesedihan, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanipun boten nate salat, saat ada ujian kesedihan dia menjadi lebih rajin salat. Saat dia ditimpa kesempitan, dia lebih rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin lebih baik, lebih mudah ujian berupa kesedihan, kemiskinan itu bagi manusia daripada ujian berupa kekayaan, berupa kebahagiaan. Banyak manusia saat diuji dengan kekayaan itu dia lupa kepada Allah, jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kenyataan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, maka kita harus bisa bersikap dengan benar saat bahagia ataupun saat sedih, bersikap yang benar dengan rasa syukur dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 tadi Allah memberikan contoh ujian-ujian yang berupa kesedihan, kekurangan. Yang pertama, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi, dan pasti Allah akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, raus ajri. Ya, rasa takut. Rasa takut itu berupa apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Berupa bencana alam, nggih. Adanya gempa bumi, adanya gunung meletus, ya. Ini menyebabkan kita mempunyai rasa takut. Atau kemarin ya ada pandemi virus corona, itu juga membuat orang niku rasa takut, ujian berupa raus ajri, rasa takut. Pada waktu gempa dulu ya di Jogja, kita juga merasakan rasa takut keluar rumah, rasa takut ada gempa susulan. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu semuanya ada hikmah, ada nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Ya, misalnya apa? Dengan ujian rasa takut, maka untuk mensucikan hati jiwa kita agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa butuh kepada Allah. Jadi, dan melahirkan doa yang lebih khusyuk, lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sedang kondisi takut, itu mungkin kita lebih dekat dengan Allah. Doanya lebih khusyuk, lebih tumakninah, lebih tenanan daripada kalau kita dalam keadaan tenang. Ini juga ada manfaat di balik ujian rasa takut tersebut. Ya, maka di balik ujian ada kebaikan, ada manfaat yang harus kita sadari. Kemudian ujian yang selanjutnya adalah walju, rasa kelaparan, ya, kekurangan pangan. Ya, kalau kita sekarang alhamdulillah semua makanan pangan tersedia. Kalau zaman dulu, ya, zaman nenek moyang kita atau kakek-kakek kita dulu, ada kelaparan. Ya, diuji dengan rasa lapar. Dan itu semuanya ada sisi-sisi kebaikan. Karena dengan lapar itu membersihkan tubuh kita, badan kita, dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit ya. Terkadang sekarang banyak penyakit-penyakit tubuh itu disebabkan karena banyaknya makanan, sehingga sedikit lapar, rasa lapar itu akan membersihkan dan menyehatkan badan kita. Kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan ya, kematian, kemudian gagal panen, sakit, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti ada manfaat dan hikmah di balik ujian-ujian tersebut. Kemudian yang terakhir, di penutup ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wabashshiris sabirin, berikanlah kabar gembira, kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan kepada orang-orang yang sabar saat ditimpa ujian berupa kesedihan, ujian berupa kemiskinan. Itu semuanya akan membawa kebaikan kalau disikapi dengan rasa sabar. Ya, sabar adalah solusi dan kunci dari menghadapi ujian-ujian. Sabar itu bagaimana dan apa artinya? Sabar di dalam bahasa Arab maknanya adalah al-habsu. Al-habsu, yang artinya menahan, ngampet. Sabar niku artosipun ngampet, mampu menahan. Menahan apa? Nahan tigang perkawis. Jadi sabar niku kedah saged menahan tigang perkawis, tiga hal. Yang pertama adalah as-sabru, menahan lisan, mampu menahan pangandikan, ucapan dari kata-kata buruk dan menandakan protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kedah ngatos-atos. Menawi kita diuji, kita sedang mendapatkan cobaan, jangan sampai keluar di mulut kita, ucapan kita, ucapan-ucapan yang menunjukkan rasa marah, protes kepada Allah. Contohnya apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Contohnya pun, ya Allah, saya sudah rajin sholat, saya sudah rajin ibadah, kenapa masih engkau uji? Kenapa masih engkau uji saya? Ini berarti kan protes, tidak menerima. Saya sudah rajin sholat ya Allah, saya sudah rajin ibadah, kenapa masih diuji? Ini berarti tidak sabar. Mboten saged ngampet pangandikan, ucapan. Ada ibu seseorang yang anaknya meninggal, tidak sabar, ya Allah, kenapa engkau mencabut nyawa anakku? Lebih baik aku saja yang mati, lebih baik aku saja yang mati, jangan engkau ambil anakku. Ya, ini juga protes. Seakan-akan ketetapan Allah itu jahat, seakan ketetapan Allah itu tidak betul, tidak tepat. Ya, ini tidak boleh, menandakan boten sabar. Sabar niku nahan, ngampet, menahan lisan dari ucapan-ucapan yang menunjukkan boten nampi, nggih, boten nampi ketetapan-ketetapanipun Allah. Ingkang nomor kali, nahan anggota badan. Anggota badan niku tangan, enten keluarga ingkang sedo jambak, jambak rambut niki berarti mboten sabar, jambak. Ada yang meninggal nangis bengok-bengok, nangis dengan suara yang keras, ini berarti tidak bisa menahan ya kata-kata dan anggota badan. Menahan anggota badan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran. Tangan melempar, tangan jambak, menyobek baju, ya, memukul-mukul kepala. Ini nedahakan ketidaksabaran. Dan menahan hati, ingkang nomor tiga, menahan hati kita dari berprasangka jelek dan marah, tidak menerima musibah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi contoh ini pun ya, saya sudah rajin sholat, saya sudah rajin ibadah, kenapa kok masih diuji? Kenapa kok masih ada cobaan? Ini berarti jiwa ini pun, manahi pun boten nampi tadi. Tidak boleh seperti itu ya. Ini tidak sabar. Sabar artosipun saged ngampet, manahipun saged ngampet, pangandikanipun saged ngampet, tanganipun anggota badan. Walaupun sedih boleh, nangis boleh, tetapi terkendali. Nggih, sabar niku saged ditahan, dikendalikan. Dan juga perlu kita pahami di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu, sesungguhnya Allah itu jika mencintai, nggih, tresna dumateng tiyang niku paring ujian. Dados ujian niku tondo Allah niku perhatian kepada kita. Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita, kesalahan kita, dan yang lain-lain. Ya, tiang-tiang ingkang sabar selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar dan juga mendapatkan pahala yang banyak. Kata innamayuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya orang yang sabar akan mendapatkan pahala tanpa batas, boten enten watesipun batas, kadah sangat. Dan juga sabar itu merupakan anugerah, pemberian yang terbaik bagi seorang manusia. Dijelaskan, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabr. Tidak ada suatu pemberian dari Allah ingkang diparingaken dumateng tiyang ingkang langkung sae lebih luas manfaatipun daripada sabar. Menawi tiyang niku nggadahi sifat sabar. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari kajian kita malam hari ini bahwa kehidupan kita wonten ing alam dunia niki pasti tidak lepas dari ujian dan cobaan. Kita harus pahami, yang penting adalah kita saged menghadapi, bersikap ingkang leres saat diuji dengan kebahagiaan, kita bersyukur. Saat diuji dengan kesedihan dan kesempitan, kita bersabar. Insya Allah akan membawa kebaikan dan pahala bagi kita semua. Ya, cekap semanten ingkang saged kawula aturaken, kita tutup ya, karena sudah sholat isya. Waktu sholat isya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.